sering merasa kesal serta bosan menunggu matahari bangkit dari tidur. Malam terasa panjang dan tak berarti, sementara mimpi membawa pikiran makin kusut. Wajar saja bila aku berteriak di tengah malam. Itu hanya sekedar untuk mengurangi beban yang memberat di kedua aku. Ingin segera bertemu dengan wajahmu pagi untuk ku canda dan ku cumbu. Di situ ku dapat cintaku. Semua serta sedih bila setiap kali harus ku saksikan wajah-wajah dusta masih tega tertawa, sementara korban merintih di kedua kakinya. Aku ingin segera bertemu dengan wajahmu pagi untuk ku canda dan ku cumbu. Di situ ku dapat cintaku.